Sebelumnya saya minta maaf ya kalau materinya nggak begitu bagus atau runtut. Di materi ini terinspirasi dari karena ini awal semester baru ya, jadi setiap sekali kemarin dapat kuliah yang di awal pertemuan itu menanyakan apa motivasi murid-murid di sini untuk mengikuti kelas ini. Jadi dosennya tanya ke mahasiswanya apa motivasi mengikuti kelas ini. Ada beberapa yang bisa jawab, ada yang beberapa masih bisa mikir. Terus kemudian ditanya lagi, kalau masih belum bisa menjawab motivasi, ditanya lagi, kenapa Anda di sini? Jadi sebelum motivasi harus ada pertanyaan sebelumnya, yakni kenapa Anda ada di sini. Dan pertanyaan itu kemudian saya runut lagi ke tarik ke belakang, kenapa kita ada di dunia ini. Kemudian dari situ saya mencoba untuk menggali lagi dan menemukan beberapa petunjuk, karena kita beruntung, kita sebagai umat Islam punya Al-Quran. Jadi punya Al-Quran, punya Al-Hadis, sehingga pertanyaan-pertanyaan kehidupan kita ini bisa kita cari jawabannya di situ. Sama-sama, jadi beberapa tulisan yang pernah saya baca membagi fase-fase kehidupan itu jadi beberapa fase, yakni dari manusia lahir, kemudian fase-fase manusia itu bersekolah, jadi fase menuntut ilmu, kemudian yang fase kedua adalah fase mencari jati diri. Jadi mulai dengan ilmu yang dia dapat, dengan pengalaman yang dia diperoleh baik di sekolah maupun di lingkungan, dia mulai bertanya, mulai siapa jati dirinya, dia itu siapa gitu. Kemudian setelah fase itu terlewati, ada fase berikutnya, yakni fase aktualisasi diri. Jadi dia mencoba mengedepankan eksistensinya dia. Jadi dia pengen dikenal sebagai atau diketahui orang itu sebagai apa, fungsinya dia dalam masyarakat itu apa. Itu intro dari saya. Kemudian akan saya bacakan surat ayat Adz-Dzariyat 55 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakir fa inna dzakra tangfa'ul mu'minin. Dan berikanlah peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jadi berangkat dari ayat ini, saya mencoba bukan menasihati atau apa, tapi cuman menyampaikan peringatan supaya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian ayat berikutnya yang saya coba sitir adalah Adz-Dzariyat ayat 56, jadi lanjutan dari ayat tadi, yakni wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi runtutan dari yang pertama tadi, kenapa kita ada di dunia ini, kenapa kita diciptakan, kita sebagai manusia diciptakan adalah tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi kita semua di sini diciptakan itu misinya itu adalah untuk beribadah kepada Sang Pencipta. Dan kemudian dari kata kunci menciptakan ini, kemudian saya melangkah ke ayat berikutnya, yakni penggalan surat An-Nisa ayat 1. Ya ayuhan nasuttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari yang satu, yakni Adam. Yang ini dari, jadi tadi kita diciptakan untuk beribadah, mengabdi. Kemudian ada ayat lain yang menyuruh kita untuk bertakwa gitu. Dari situ, bagaimana kita kriteria keberhasilan misi kita itu bagaimana gitu? Apakah kita sudah melaksanakan misi kita? Karena kita sudah diciptakan, kita harus melaksanakan suatu misi. Jadi untuk beribadah, jadi misi kita itu standar kriteria penilaiannya apa? Jadi setelah kita tahu bahwa kita tuh diciptakan untuk apa, jadi nanti kriteria penilaiannya apa, kita akan masuk ke ayat berikutnya, yakni ayat Al-Hujurat, surat Al-Hujurat ayat 9. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qala'ika lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sini, di sisi Allah, ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Jadi benang merahnya adalah penciptaan dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian dijadikan bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Di sini suku yang satu tidak lebih dominan, tidak lebih baik dari suku yang lain, tidak dibeda-bedakan, kecuali yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Jadi tidak, orang suku Jawa tidak lebih baik daripada suku Ambon, suku Batak, suku yang lainnya, atau bangsa-bangsa lain tidak lebih unggul daripada bangsa yang lain di mata Allah, kecuali derajat takwanya. Kemudian menyambung kata kunci dari takwa, kita masuk ke surat Al-Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sekali-kali kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Jadi setelah kita beriman, kita harus bertakwa, dan dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sampai kita mati dalam keadaan tidak beragama Islam. Masuk ke kriteria-kriteria tentang takwa dan ibadah tadi. Yang kedua adalah, yang pertama tadi, sebenarnya ini agak redundant ya, tapi nggak apa-apa. Jadi kriteria yang pertama tadi adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Kemudian sesungguhnya di surat Al-Bayyinah ayat 7, innalladzina amanu wa amilu sholihati ulaika humul khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Jadi tadi orang yang paling mulia itu adalah orang yang paling bertakwa. Kemudian yang mengerjakan amal soleh itu adalah sebaik-baik makhluk. Jadi Allah sudah memberikan guidance kepada kita bagaimana kita mengabdi, dan kemudian kriteria penilaiannya itu seperti apa. Kemudian kita masuk ke, setelah Al-Qur'an saya masuk ke Al-Hadis. Ini hadis riwayat Bukhari. Pertama adalah, sebaik-baiknya kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi setelah dua kriteria tadi, kemudian kita masuk kriteria yang ketiga, yakni sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi kita kembali ke Al-Quran, kita pelajari dan kita ajarkan ke sesama kita. Kemudian ada hadis berikutnya, yakni hadis riwayat Tabarani. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Jadi kita masuk ke kriteria keempat. Dan sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat dari bagi manusia lainnya. Kemudian ada hadis lagi riwayat Bukhari. Para sahabat, mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, Islam apakah yang paling utama?" Beliau bersabda, yaitu orang yang muslim lainnya aman dari lisan dan tangannya. Jadi menurut saya ini adalah apa kriteria minimum dari seorang muslim. Jadi sebelumnya ada hadis, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat. Dan kalaupun kita tidak bisa bermanfaat bagi orang lain, janganlah membuat atau menyakiti orang lain dengan lisan maupun tangannya. Jadi muslim yang paling utama adalah orang muslim, yaitu orang yang muslim lainnya aman dari lisan dan tangannya. Jadi kalau kita tidak bisa memberikan manfaat, ya jangan sampai menyakiti baik dengan lisan maupun dengan tangan. Kemudian dari situ saya terarahkan ke satu ayat lagi, yang terakhir adalah surat Al-An'am 162, yang menurut saya ini adalah apa puncak dari hakikat penciptaan manusia. Ini qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Jadi, inilah puncak dari, menurut saya, puncak dari pengabdian kita ada di muka bumi ini. Yakni, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, bahkan mati kita pun hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Saya kembali lagi ke ayat yang pertama kali saya bacakan. Wa dzakir fa inna dzakra tanfa'ul mu'minin. Dan berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi saya pribadi, dan harapan saya bisa bermanfaat bagi semua yang hadir di sini. Karena sebaik-baiknya kalian adalah sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Demikian, wallahu'alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang ingin bertanya menyangkut materi.